Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke ya. Kenyongan tuh kiriman cerita Kang Aring yang jenengane Yugo. Umae nang Cakalang. Cakalang dembo nyorang tin jelas ki alamatnya nang Cakalang. Kajian-kajiane madan perek karo perapatan Cakalang apa ya? Kasing sanding rumah sakit umum. Oke perapatan Damalang ding. Lagi Kang, ana cerita judule anak penurut karo mamake. Mamake dhewe aku dhewe mamake tanggane. Langsung bayo. Jadi kan ceritanya pas sore-sore gue ya, mamake bocah gue arep gawe kolek karo bubur. Tapi ternyata kelapane orang anak. Arep mlatok-mlatok apa, nyilumbat-nyilumbat apa, mau orang anak kelapane apa, gak enak nyilumbat das pedus. Kan orang tadi. Terus bingungnya bocah gue, kongkon maring anake. Jajal, kayak apa ceritanya yo? Lo juga kan ini kok aja udut banyak jajan lah kok nyambat gapai orang disini aku udut banyak sambil ini jajan ya gak terima ngelinting karena udut itu larangan enteng jaduk, enteng jaduk, enteng jaduk ya berat bingungin kok susah enteng alas enteng karangan karena pada apa maning kok gak harus enteng alas enteng karangan ya itu yang gue pelatih tukunnya udut atau bingung cengkeh pengen gapai masya Allah mak udah ngomong aja itu yang jajan lah ya iya gisi lagi aku jutang itu udut rintingan mak rintingan, rintingan bano belarak disini karo tekwas itu aja sudun bahwa ini jan orang tuh orang mak saya khawatir ala seorang teng orang karena ini orang bakal teng orang bakal tekudis tenang bayang mau nanti dia bakal dikerangan kan nih itu apa aneh lah tapi sekitar ada nih anu gue juga oke memakar gak baik kolak karo bubur ini beri yang baik ketika orang mari-mari belum beri yang kayak mau ngidam jalukannya pernah-pernah jaluk kolak jaluk bubur lah iya sih mending ini nih daripada memakai memakai beri yang kan orang karu-karuan udah jaduk orang burger jeruk badi karena sambil krokot bang, jaduk gue memakai ada lagi berian, jaduk gue semua warna, semua warna, sing aneh-aneh lagi ceritanya gue gendip rentap orang memakai gue ya gendem jan, dan memakai rentang apa mau gue rupanya tak memakai memakai gue harga pak kolak kalau bubur, tapi harga kelapa, kelapanya orang nana mana namanya tentang buri nah buri ini mak ya buri tani lu lah tolong ya tuku oh tuku, duitnya di bayarnya esok ya bener nyolong lah ya sekarang nyolong harap apa kan lah kagian lah gak nyolong ini orang ini dewekan mak mah harap kenangan kurang jajal nah ini lu itu anak kiri ke ngomong harinya di buruk kiri kan orang jadi gawe maning tapi gue jalan patiri gue ini patiri ya ya saya kagian habis betul mak kira kelapa di sini sih nggak dimet ya kelapanya bilang-bilang ya ya dingin-dingin yang enak tapi lingkungan sih aja cengkir aja degan kulah degan seneng kau yang kulah tangan dewek bulannya di duduk 6 mak kelapa sih ngendek jan kok bolong ambil kelapa ini yang ya karena mau tau mana kayak gue kowe kayu mau makan kayak kue jan tau banget makan yakin habis kelapa di sini nggak dimet ya kakak singkai kakak kakak kakak singkai ya singkai kakak kakak musuh kan lor masa lo jenis kelapa kan mau jenis mau jenis mak orang yang mau jenis ngalor jendah akhir temen ngomong kalau mau gue ya lah jan masih disini bang lor dewek kaya jan ya ya itu memakai kan baik jangan anak kok konangan isi konangan kabe itu rambutnya ditetani disit maka jangan jalan dah kaya gue pada jebrik mau kok konangan rambutnya keton dikatan disit gue rambutnya mak ya bocah turunnya akhir temen gue jan jan terus kan agak cepetan gue kelapa loro pak loro loh loh kalau singa kesan gak baik, kalau kira-kira kenapa gue ngasih maning oh alah, Jan, Jan uling gak apa, angel oh ya beris, kalau baik mak, ini tak ngemet, loro ya, loro ya loro baik, loro ya, temenan Kang Yu, dari cita-citanya ke si Yugo diperintah nyolong sama maknya, nyolong kelapanya umay lurae diperintah kon loro baik, jare monge lah mamake umpetan nang sanding kok malah sing tebluk telu kan mamake maras iki wong nak kadang-kadang sing duma cok ani teni anggar tebluk ping loro berarti anu cengkir kelapa wis tua berarti tiba tapi anggar tebluk ping telu berarti anu mong nyolong wedi mamake mbok konangan akhire si Yugo diparani bae nang mamake gue Go juga, eh mudun, ada sekarang pada apa kayak gue? Mau ngomong kelapa loro, kok malah ngomong telu? Ngomong dengan gue ya, mudun, mau kena nurah cepetan gagalan mudun. Ucang, ngerti pantau orang belum kalah, karena yang ada bati, baik. Kok ngomong kelapa loro, malah telu-teluan kayak gue? Ngomong dengan gue mesti gue mending, mudun. Walah mak, gue makan telungin mak.